Mitra Bisnis, meski pernyataan Ketua DPR Marzuki Ali soal pengampunan bagi pelaku korupsi menuai kontroversi, namun Kwik Yanggi berpandangan wacana itu layak untuk dipikirkan mengingat aksi korupsi telah terjadi secara merata di setiap jenjang birokrasi di negeri ini. Kwik Yanggi mencontohkan langkah pengampunan yang dilakukan oleh pemimpin Afrika Selatan Nelson Mandela yang meskipun dari segi konteks berbeda, namun memiliki semangat yang bisa dicontoh oleh Indonesia. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, menurut visi Bapak, apakah langkah pengampunan juga dilakukan oleh negara yang terkenal bertindak keras terhadap korupsi seperti Tiongkok? Saya kira iya, tapi diam-diam. Oleh karena tidak pernah ada kasus orang dihukum berat kalau korupsinya kecil. Yang ditembakin mati itu gubernur-gubernur kebanyakan. Gubernur banyak sekali. Nah, nggak pernah terdengar di berita-berita. Nah, kalau kita kan lucu. Anak kecil main-main dikira judi dimasukkan penjara. Terus belum lama ini, 3 bulan, ibu-ibu tua nyolong apa gitu yang cuma harganya Rp30.000 masuk 3 bulan. Itu kan gila-gilaan kan ini udah. Nah, sekarang yang lebih hebat lagi, yang saya tulis di dalam buku saya, Pikiran yang Terkorupsi atau Corrupted Mind, itu banyak yang tidak tahu bahwa dia korupsi. Jadi suatu perbuatan itu dianggap nggak korupsi, gimana? Dan yang menganggap begitu orang-orang gede, orang penting-penting, termasuk banyak sekali anggota DPR. Misalnya seperti apa, Pak? Misalnya, itu contoh ya, studi banding yang mahal. Itu tidak usah repot-repot. Tanya saja kepada diplomat-diplomat kedutaan di luar. Kalau ada studi banding, itu studi bandingnya setengah jam, minum kopi, ngobrol, yang lain jalan-jalan. Nah, itu nggak korupsi katanya. Kalau buat saya kan sudah korupsi itu. Nah, terus kemudian, kalau ada seorang gede, punya kekuasaan, dia bilang begini, waktu saya membeli barang triliunan untuk negara, itu betul-betul open tender. Jadi prosedurnya sampai keputusan membeli itu jujur sekali. Tapi ketika saya mau neken kepada suppliernya, saya katakan ini tidak jadi saya teken kalau Anda tidak memberi saya 2%. Nah, itu korupsi apa tidak? Nah, buat saya itu korupsi. Sebab dia tidak akan bisa melakukan itu kalau tidak punya kekuasaan gitu loh. Tapi banyak yang anggap itu tidak apa-apa gitu. Iya kan? Demikian Kwik Yanggi. Saya Dinda Natasha.